Sekarang ini keadaannya dalam keadaan normal atau dalam kondisi perang? Yang saya tanya balik, Indonesia, yang diangguk oleh beliau, komisaris saya yang juga guru ekonomi saya. Ya, biasa aja menurut saya, normal-normal aja semuanya. Demikian saya berkomentar. Begini katanya kemudian, ekonomi zaman Pak Harto kita bisa sebut ekonomi normal sebelum diserang economic hitman di tahun 97. Setuju ya? Dalam ekonomi normal ada boom, ada bust. Boom itu naik, bust itu turun. Kalau lagi boom kekencengan bisa overheat, berbahaya, bisa direm, dikendalikan dengan berbagai instrumen keuangan. Bunga naik, surat hutang diterbitkan, dan banyak lagi. Plus quantitative tightening strategi lainnya. Di saat ekonomi lagi bas, turunnya kelamaan atau slow, dikencangkan dengan diboom, dengan quantitative easing, dibuka keran uang, bunga kecil, pinjaman dipermudah, lalu dengan cepat ekonomi naik lagi, dan terus distel agar stabil. Itulah kondisi ekonomi normal. Saat ini, teori pakai ekonomi normal pasti nggak akan jalan dengan baik. Bukan di Indonesia saja, tapi di dunia, yang negaranya dikelola dengan cara normal. Pasti negaranya akan mengalami kelesuan ekonomi. Karena apa? Kita perjelas dulu cerita keadaan ekonomi Indonesia 20 tahun terakhir. Ekonomi zaman Pak Harto ada kemiripan dengan zaman SBY. Tetapi SBY sebenarnya juga tidak pas-pas banget strateginya. Karena apa? Dia itu American boy banget. Kita terbelenggu sebenarnya. Untung dia terselamatkan karena adanya boom komoditi. Sehingga properti dan berbagai bisnis lain tumbuh di sekitar tahun 2010-2014. Di akhir jabatannya, dia terselamatkan dengan hal-hal seperti itu. Bukan karena pinter kelola ekonomi negaranya. Yang berat zaman setelahnya. Boom komoditi tidak ada lagi. Karena boom komoditi tidak ada, dipakailah BUMN sebagai motor penggerak ekonominya. Itu di 5 tahun pertama kemarin. Faktanya adalah hutang BUMN naik 5 kali lipat dalam 4 tahun. Karena menjaminkan aset BUMN yang tadinya kepake hanya 30%, sekarang di top up ke 80%. Habis datu sumber hutangan. Sekarang hampir tidak ada lagi sumbernya. Maka ini perlu terobosan yang di kepala pejabat negara ada baiknya mengubah cara melihat masalah. Bos BUMN itu sudah tidak punya ruang gerak lagi. Minta bantuan McKinsey segala, bahkan untuk membuat rencana BUMN. Kasian sekali, berat, sudah kering semuanya. Sekarang kita nilai kinerja tim ekonomi saat ini. Skala 1 yang terendah, skala 5 yang tertinggi. Ada di level berapa? Monggo, silakan Anda yang menilai. Lalu, kalau kita yang sekarang yang ditanya, apa solusinya, bosman? Maka kita akan balik tanya ke pejabat negara. Saat ini keadaan normal atau keadaan tidak normal? Amerika-Cina itu trade war. Kalau dua raksasa perang, walau namanya perang dagang, tetap saja dari kacamata intelijen pertahanan namanya tetap perang. Pendekatannya ya harus perang juga. Economic war itu berbeda dengan economic normal. Maka ada baiknya kita menggunakan strategi economic war. Pendekatannya extraordinary. Dan itu ada strateginya, dan itu ada ilmunya, dan itu sudah terbukti proven. Sayang ya, kita ini beda muscle knowledge-nya. Coba kalau sama, pasti enak duduk semeja dan bisa membuat perubahan negara segera.